nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakina aksarahum la yaskuruna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiwamud dunya bi arbaati asa, bi ilmi ulama, bi adlil umaro, bi sakwatil aqniyah, bi da'watil fukuroi. Man tamasaka bi sunnati inda fasaddi umati, fallahu ajru mi'ati sahidin. Bapak ibu, saudara-saudaraku rahimahkumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Takmin Masjid Istiqlal Bandar Jaya Provinsi Bandar Lampung, para alim, para ulama, imam rawatib, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus saudara-saudaraku dari One Care, sebuah lembaga kemanusiaan peduli atas pelbagai musibah yang terjadi baik di tanah air maupun di luar negeri. Saudara-saudara kita juga yang dari Front Pembela Islam, pada malam ini setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kembali kita dipersatukan oleh Allah. Kalau tidak salah sudah yang ketiga kalinya saya berdakwah di masjid ini. Tahun 2009, 2014, dan sekarang 2018. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita umur. Latasalu kodama abdin yaumal kiamati min baini yadailai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya empat perkara. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa engkau habiskan. Alhamdulillah, saya sejak memeluk agama Islam sampai hari ini tidak pernah bergeser, terus menerus berdakwah. 2009-2010 saya pernah datang berdakwah di sini, sampai 2018 insyaallah sampai masuk ke liang kubur saya tetap berdakwah. Amin ya Rabbal. Umur yang Allah berikan pertanggungjawabkan satu persatu, sekalipun dalam keadaan yang kurang sehat, suara saya habis. Keliling selama 3 hari 3 malam berdakwah. Tadi saja dari sholat subuh, zuhur, sampai pada malam ini, kondisi saya kurang fit. Inilah hal yang patut kita syukuri. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Nah, suara saya juga sudah habis ini. Hanya beberapa masalah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan arti daripada hidup. Ayat yang saya bacakan tadi itu, wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakina aksarahum la yasykuruna. Terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. hidup yang diberikan oleh Allah ini kan adalah sesuatu yang bermanfaat. Kehidupan yang kita lalui di dunia ini bukan kehidupan yang sebenar hidup. Kehidupan yang sebenar-benarnya hidup adalah kehidupan di akhirat nanti. Jabir bin Abdullah pernah bercerita, suatu ketika kata beliau, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang laki-laki berbaju putih, rambutnya terurai gagah. Lalu laki-laki ini mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad tentang dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dunia ini seperti orang mimpi, orang yang tidur. Lalu dia tanya kepada Rasulullah, apakah akhirat itu? Rasulullah menjawab, akhirat sebagian manusia ke neraka dan sebagian manusia ke surga. Apakah surga itu? Rasulullah menjawab, surga ialah ganti daripada dunia bagi orang-orang yang meninggalkannya. Apakah neraka itu ganti daripada dunia daripada orang-orang yang mengejarnya? Berapa lama kita di dunia? Rasulullah menjawab, hanya kedipan mata, tak lama. Baru tadi pagi saya dengar, sebelum kesini nonton berita, ada pesawat lagi yang jatuh, 180 lebih korban. Musibah tidak pernah berhenti. Ihzaru salasa asnafin minanasi wahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspadalah dengan tiga golongan manusia di antara kamu. Ini manusia yang tiga ini yang mengundang bencana. Yang pertama, al ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Tiga golongan manusia ini kata Nabi, waspada. Ulama ul ghafilun, ulama yang lalai. Bilang lagi. Ulama ul ghafilun, ulama yang lalai. Apa yang mengakibatkan umat Nabi ini lalai? Dalam rentetan sejarah perjalanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua yang sering menggoda umat Nabi ini supaya mereka jatuh. Yang pertama adalah syaitan jin dari bangsa manusia. Yang kedua ialah harta, kedudukan, pangkat dan jabatan. Jujur atau tidak jujur, sekarang ini umat Islam sedang kehilangan figur pemimpin. Bukan pemimpin negara. Kalau pemimpin negara banyak, tapi kita sedang kehilangan pemimpin agama. Betul atau betul? Betul atau betul? Allahu Akbar. Karena ulama sudah lalai. Bukankah tugas yang paling mulia di dunia ini adalah seorang ulama? Qiwamud dunya bi arbaati asya. Tertibnya, teraturnya dunia ini dipengaruhi oleh empat golongan. Yang pertama, bi ilmi ulama, dengan ilmu para ulama. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu para ulama yang menenteramkan kita. Tapi konsentrasi ulama-ulama kita kan kebanyakan orientasinya politik. Nah, makanya kalau mau menyelamatkan ulama kita, pilihlah yang bukan ulama untuk menjadi pemimpin. Amin ya Rabbal. Begitu. Supaya ulama kembali. Ada yang bilang begini, Ustaz, Ini bagaimana dengan Banser yang bakar bendera Tauhid? Ya inilah persoalannya. Karena peran daripada ulama hari-hari terakhir ini konsentrasinya kedudukan, jabatan, pangkat, harta. Saya orang bekas kafir. Hancurkan Islam, patahkan dari ulamanya. Karena orang kafir ini dalam rentetan sejarah tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam pertarungan sains, ilmu pengetahuan. Kalah orang kafir dengan Islam. Mana ahli sejarah? Buktikan sama saya kalau pernah orang kafir menang melawan Islam. Enggak pernah. Terakhir yang direbut oleh Salahuddin Al-Ayubi sedang menguasai, pernah menguasai dataran Eropa. Singa yang menguasai daratan Eropa sampai merebut Spanyol, Lisbon. Itu pertempuran terakhir. Sekarang tinggal kenangan. Karena sepeninggal daripada Nabi sahabat, habis kehidupan umat Islam dewasa ini bagaikan buih di lautan. Banyak tetapi tidak berkutik. Bakar bendera, itulah cara orang kafir. Karena mereka tidak mampu mengalahkan Islam, mereka memakai satu konsep, hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya saya enggak mau, saya enggak akan berpengaruh orang bakar bendera. Saya cuma mengatakan goblok di atas goblok. Ini adalah pegangan hidup dan mati kita, bendera Tauhid. Ini anak-anak yang tidak tahu apa-apa situasi dan kondisi kita dalam keadaan menyambut pemilihan presiden. Ada pihak-pihak yang mengadu domba. Siapa? Hanya dua yang mengadu domba itu. Kalau bukan kafir, komunis. Jadi kita jangan terpancing umat Nabi. Seburuk-buruk Banser, seburuk-buruk Ansor, tetaplah saudara. Ah, patut dicurigai Pak Yahya ini. Saya enggak mau, kalau sesama muslim saya enggak suka. Anak-anak kemarin kau bakar, ada yang suruh. Supaya apa? Kita beradu. Makanya saya katakan, kalau mau bela NKRI, sekolah pintar-pintar, melamar jadi tentara, melamar jadi polisi, bela negara. Enggak tahu malu kau, gereja kau jaga. Ustadz kau tolak dari masjid. Ada yang suruh nih anak-anak ini. Enggak mungkin enggak ada yang suruh. Ada. Siapa yang suruh? Yang menghancurkan Islam ini bukan orang. Orang kafir enggak mau. Dia enggak mau tampil di depan. Dia bermain di belakang. Makanya jangan heran. Yang melarang azan di masjid-masjid orang Islam atau orang kafir? Salah, orang munafik. Salah, orang kafir, orang Islam tidak pernah melarang azan. Kampung saya di Manado, sejarah orang Manado itu tidak pernah melarang orang Islam azan. Manado itu mayoritas kafir dulu, tapi sekarang Manado sudah 51% muslim. Islam kan orang kafir. Makanya saya sering nasihati, kalau jadi pendakwah tidak usah mengangkat dan memuji-muji mazhab. Di sini Allah berikan pelajaran bagi kita. Tidak ada surga NU, tidak ada surga Muhammadiyah, tidak ada surga Naksabandiyah. Nanti sudah begini baru kita bersatu. Masaba min musibatin illa biidznillah. Sudah ada musibah baru kita bersatu. Dan musibah ini enggak bakal berhenti selama dusta dan munafik masih ada di negara kita. Jangan pernah bilang berhenti, habis Lombok, Palu, pesawat, ada lagi. Ada lagi. Negara kita sedang diazab oleh Allah. Terlalu banyak dusta dari pemimpin sampai ke bawah. Istatun yadkulu naroh bisitatin. Ada 6 golongan kata Nabi yang masuk neraka. karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil-ju'uri, pemerintah, penguasa yang sewenang-wenang. Kalau kita berdakwah keras begini, dibilang radikal, anti Pancasila, anti NKRI, anti undang-undang 4, undang-undang dasar 45, anti pilar kebangsaan. Jangan dibalik-balik PKI. Ini konsep yang sudah berakar kuat. Kita yang menyampaikan dakwah yang tegak lurus berdasarkan Quran dan hadis dianggap lawan, dianggap kelompok radikal. Kemarin saya dilapor itu. Ustadz Yahya dilapor karena menghina beberapa tokoh. Saya katakan Megawati supaya cepat mati. Dilapor. Dilapor saya. Karena saya berdasarkan hadis. Itu ada spanduk di jalan saya lihat tadi. Pak Maruf, Pak Jokowi, enggak jadi masalah dengan saya. Yang di sebelah sini nih. Katanya enggak butuh suara orang Islam. Katanya enggak butuh suara orang. Pak Maruf jadi wakil. Zalim atau zalim? Nabi katakan, man da'al li zalimin bil baqa'i. Janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zalim. Berarti boleh doakan, tapi jangan umur panjang. Cepat. Ente yang bilang, ini direkam, bukan saya. Saya sudah dilapor. Siapa itu dek? Muslim atau kap atau mus? Kap atau mus? Mun. Jangan jelas, kena delik. Orang munafik ini lebih bahaya daripada kafir. Azan dilarang, LGBT didukung. Mantap. Pejabat lagi. Innalillahi. Demo silakan demo. Boleh demo, enggak apa-apa demo. Tapi jangan berkelahi sesama mus. Sadarkan saudara-saudara Banser itu. It's yakulul munafikuna. Sesungguhnya orang-orang munafik, walazinahu fi qulubihim maradun goroh, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, haula'i dinuhum. Wa may yatawakkal 'alallahi innallaha ajizul hakim. Mereka berkata, katanya orang kafir, orang munafik, dan orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, kalau kita kumpul begini, orang mukmin datang, datang bersatu begini, haula'i dinuhum, kita katanya ditipu oleh agama kita. Ini kata munafik. Biasalah orang munafik itu, dia ibarat lalat di atas kotoran, di atas tinja. Orang munafik begitu, kata Hitler Jerman. Dia mulia sekali kita jadi orang Islam. Di mana kemuliaan kita orang Islam? Di atas lisan, di atas dada pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang akan kita bawa sampai menghembuskan napas terakhir. Antum bakar, goblok. Orang kafir saja masuk Islam hanya karena kalimat itu. Nabi berkata, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah anak Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi, haram bagi mereka neraka. Selamat dunia ini karena kalimatullahi, aman billahi wa bima qala Rasulullah, amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bangga dengan kalimat itu. Yang menguatkan saya ke sana kemari berdakwah kalimat itu. Yang menyelamatkan kita kalimat itu. Yang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia kalimat itu. Indonesia jadi kaya karena kalimat itu. Kenapa ente bakar? Bodoh sekali kau ini. Kalau saudara yang sudah dari Muslim yang protes, memang sudah. Tapi kami yang dari kafir menghargai kalimat itu. Kami meninggalkan segala-galanya hanya karena kalimat itu. Bertobat antum, antum rasakan nanti. Ketemu dengan para Zabaniyah. Antum akan jumpa dengan para Zabaniyah. Dan di dunia antum tidak akan lolos dari doa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bertindak, saudara-saudaraku, jangan bertindak. Serahkan kepada Allah. Sadarkan saudara-saudara kita ini, seburuk-buruk saudara muslim, tetaplah saudara. Tunjukkan bahwa kita umat Islam bersatu. Ini orang kafir mau rabah. Mereka pikir setelah Habib Rizik di Mekah kita akan lemah, justru kita tambah kuat. Tak akan lari kami. Kami di jalan Allah. Apa beda dengan ustaz-ustaz lain? Sama kami di jalan Allah. Dari setiap sahabat Nabi, berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda pakaian jubah yang dikenakan oleh Allah. Jadi tidak bisa kami dibujuk. Ada barisan Umar bin Khattab, ada jalurnya Abu Bakar, ada jalurnya Utsman, ada jalurnya Ali. Masing-masing kita berjuang. Kalau Ustaz Somad mengambil jalurnya Abu Bakar, insyaallah saya mengambil jalurnya Umar bin Khattab. Sama-sama dari kafir yang masuk Islam. Ini karena apa? Terlalu pandang enteng mendapatkan Islam dengan cara yang simpel, mendapatkan Islam dengan cara yang mudah. Begitu lahir sudah Islam. Makanya terkadang pandang enteng, pandang remeh. Sudah pejabat, sudah ulama. Apakah Bapak bersedia jadi wakil presiden? Oh siap. Saya kalau jadi beliau, Pak Ma'ruf, jangan wapres, bilang sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Jokowi, saya akan menantang kalian berdua. Saya presiden nomor urut 3 dari alternatif umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat dulu, ingat nggak GNPF MUI, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, Majelis Ulama Indonesia, hingga si kafir sekarang terpenjara Ahok. Ingat kita dulu, kita perjuangkan beliau, GNPF MUI. Lalu bagaimana kalau kita komparasikan dengan ajaran Nabi? Hormati orang itu bukan karena pangkat, harta, dan kedudukannya. Hormati manusia itu karena akhlak dan akidah. Ini kita ulama, saya nonton ada di WhatsApp saya ini. Ada seorang ulama sampai mau patah tulang belakangnya. Dia cium tangan penguasa. Habis dia cium tangan penguasa, tsunami datang. Ada juga yang takabur. Oh, Indonesia ini, daerah saya ini, karena Pak Jokowi yang bangun. Malam kau bicara, malaikat yang paling kecil Allah utus. 7,8 skala Richter. Pagi, subuh, malam bicara, subuh dia hajar. Belum pagi, masih suruk, dia sudah hajar lagi. Dari pagi, siang, sore, malam, bertubi-tubi ditampar oleh Allah. Lari ke mana ente, makhluk tak berdaya? Kau sudah tahu ilmu Islam, kau sebagai orang ulama, tapi pura-pura tidak. Kau yang mengundang bencana. Lombok sama Bali, Jawa atau dekat? Lombok sama Bali, Jawa atau dekat? Kenapa Bali tidak dihujam tsunami? Kenapa Bali tidak gempa? Aina atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Nah, di Bali itu orang-orang kafir. Allah tidak akan menghisap orang kafir di dunia. Kafir malang melintang dalam maksiat dari ujung ke ujung dunia. Negara Eropa, Amerika, negara Asia, Afrika datang di Bali melakukan perbuatan aib dan maksiat. Bali tidak pernah diterjang tsunami. Di hati orang yang sudah tahu kebenaran lalu pura-pura tidak. Awas Bapak Ibu, guru saya waktu ngajar saya masuk Islam, dia bilang begini, Pak Yahya, nanti kalau ente sudah berdakwah, jangan pernah belajar kepada ahli ilmu. Belajar kepada siapa, guru? Belajarlah kamu kepada ahli zikir. Paskuruni askurkum waskuruh liwala takfurun. Karena ilmu yang paling tinggi dalam Islam itu adalah syukur. Bukan ente jago pidato. Bukan di kepalamu bersarang ribuan hadis. Bukan di dadahmu ini ada 30 juz. Orang mukmin yang hebat adalah pandai. Pandai dan pandai bersyukur. Saya sudah komitmen. Begitu saya masuk Islam, Allah berikan hidayah. Saya berjanji di hadapan Allah. Karena ketika saya masuk Islam, saya menderita. Yang tadi-tadinya saya digaji oleh Jerman sebagai rektor sekolah tinggi teologi Calvinis. Saya digaji dengan gaji yang sangat fantastis. Saya difasilitasi oleh gereja dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dunia saya tinggalkan menuju pada panggilan hidayah. Jangan dibalik, jangan ditukar akhirat itu dengan dunia. Saya berjanji di hadapan Allah, begitu saya masuk Islam, dipecat oleh gereja, gajinya dipangkas semua, diusir kami. Putus hubungan dengan keluarga di Manado. Dengan satu prinsip, lebih baik pisah di dunia daripada sama-sama kumpul di neraka. Datang ke Jakarta kami, suami istri dan 3 orang anak. Saya masuk Islam satu keluarga. Apa yang saya kerjakan di Jakarta? Memulung sampah dan bekerja sebagai kuli bangunan. Di tengah terik matahari, di tengah terpaan kesusahan hidup, tidak pernah terbersit dalam pikiran dan hati saya untuk kembali kepada kekafiran. Dan tidak ada manusia yang saya salahkan. Saya cuma satu pegangan saya, no pain, no gain. Tidak ada sukses tanpa penderitaan. Satu ketika, sudah 4 bulan lamanya saya menderita. Satu keluarga penuh dengan kudis. Di Tanjung Priuk itu susah, air pun dibeli, enggak punya duit. Karena saya lari dari keluarga, lari dari orang Kristen, bersembunyi, mereka akan membunuh saya. Saya lari di pinggiran emperan rel kereta api tua, tinggal di situ bersama istri dan 3 orang anak. Tidak pernah ke masjid-masjid minta-minta uang. Jadi Bapak Ibu selama ini salah. Kalau ada orang dari kafir masuk Islam, minta-minta uang di masjid, itu bukan mualaf, kualat. Tanya kalau goblok, kalau miskin, jangan masuk Islam. Islam bukan tempat pelarian. Allah tidak pernah menjanjikanmu dolar. Allah menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak bisa membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fis-silmi kafah. Nanam padi rumput ikut, nanam rumput jangan harap padi akan ikut. Jadi saya campur semen siang hari, kuli bangunan, malam hari saya mengamen hanya untuk cari makan. Siapa yang saya salahkan? Saya mengadu ke langit. Ya Allah, apakah masih ada lagi yang lebih dahsyat daripada ini? Saya sudah tidak tahan, ya Allah. Katanya agamamu benar. Kenapa saya dan keluarga menderita begini, ya Allah? Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wasolati innallaha ma'asobirin. Jadi seperti Ibrahim dalam Quran surah 200, Al-Baqarah 260. Jangankan saya, Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim pernah ragu kepada Allah. Nanti buka dalam Al-Baqarah 260. Ibrahim bilang begini, ya Allah, coba tunjukkan kepada saya, kata Ibrahim, engkau bisa membangunkan orang yang sudah mati. Allah katakan, bagiku sangat mudah, Ibrahim. Apakah engkau masih ragu denganku? Bukan, kata Ibrahim, tapi saya ingin lihat saja, ya Allah. Baiklah, kalau begitu, Ibrahim, Kau cari 4 ekor burung yang berbeda-beda. Kau cincang-cincang dia, campur daging dan darahnya, letakkan di atas 4 bukit. Sudah Ibrahim? Sudah ya Allah. Panggil mereka. Burung-burung itu datang dalam keadaan utuh, padahal sudah dicincang-cincang. Masih ragu kita dengan pertolongan Allah? Masih ragu? Agama yang paling benar. Nabi Muhammad tidak pernah membawa Islam. Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Ini agama para nabi. Makanya kalau bicara Nabi Muhammad dan Islam, semua nabi terkait di dalamnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Bukan Yesus. Tidak ada itu kafir Kristen. Tidak ada. Isa adalah nabi kita, Musa adalah nabi kita, semua nabi menganut agama tauhid. Saya malas bahas-bahas Kristen lagi. Karena Kristen tidak menjadi ancaman, yang menjadi ancaman sekarang ini adalah munafik. Kaget Ibrahim, datang burung dalam keadaan utuh. Menangis Ibrahim, Allahu Akbar. Masih ragu kita dengan Islam. Ada anak-anak FPI ngikut saya dari tadi. Ustaz, biar kami yang bawakan mobil. Sejak kapan saya pernah suruh orang bawa mobil saya? 12 tahun saya berdakwah keliling Indonesia. Saya yang bawa mobil dan tidak pernah meminta dikawal. Berlaksa-laksa malaikat tahu. Malaikat yang menjaga saya dan istri. 12 tahun berdakwah keliling Indonesia, mengislamkan yang kafir dan membangun persatuan sesama mos. Kunut silakan kunut, enggak kunut lebih cepat lebih bagus. Kenapa ente ribut? Itu yang orang kafir lihat-lihat. Kapan ada peluang, kapan ada kesempatan, kafir masuk di dalam. Walantardo ankal yahudu wala nasoro hatta tatabia milatahum. Apalagi sekarang di Indonesia ini, kafir tidak terlalu mengancam. Tapi yang paling mengancam, menurut pengakuan seorang wanita, kami dan anak cucu kami saat ini sudah ada 20 juta lebih di Indonesia. PKI. Ustadz Yahya itu pendukung Prabowo. Makanya kami lapor, Prabowo pensiunan tentara, bapak saya pensiunan tentara, Prabowo ibunya Manado, saya Manado, anak tentara dukung tentara, anak hansip dukung, anak PKI dukung PKI. Itu yang paling mengancam sekarang, PKI. Lupa waktu dia bakar itu dia berjoget. Dia joget-joget lupa. Dia bakar dia joget. Oh, saya bilang ini kayak film Gestapo ini. Allahu Akbar. Katanya NKRI. Ayo adik-adik, kalau ente bela NKRI itu Kelly Kualik, Matias Wenda, yang masih ada di hutan Papua sana, OPM, kau kejar mereka. Kaget lihat nih anak-anak ini. Bela NKRI, bilang ajalah kalau bela nasi bungkus, kan begitu. Bodoh sekali. Jangan juga bapak-bapak marah. Oh, kita cari dia, kita bunuh dia. Jangan, yang bikin begitu tepuk tangan. Seburuk-buruk Muslim tetap saudara. Alhamdulillah bukan kita yang melakukan itu. Bagaimana kalau kita yang melakukan itu? Makanya kita harus saling bersatu, mengingatkan di masjid-masjid begini, ustaz-ustaz yang berdakwah, enggak usah bicara soal mazhab. Mazhab saya paling betul, yang sana salah, saya yang paling benar. Orang kafir melihat begitu, hancurkan Islam dengan orang Islam. Ya, saya kira itu pesan yang hendak saya sampaikan. Saya tidak bisa banyak bicara karena di Jakarta ini masih ada jadwal saya. Dan tanggal 9 saya juga akan berangkat menuju ke Aceh. Jadwal saya ini full. Saya hemat suara. Begini kalau saya sudah bicara, enggak ada pelan-pelan. Beda dengan imanuhum fi amplopihim. Kalau sudah batuk begini dia sudah mau atur, batuk pun diatur. Oh, mohon maaf, saya dari pagi sudah ceramah jadi enggak bisa lagi. Saya enggak bisa. Sudah berjanji di hadapan Allah, kecuali saya mati baru berhenti saya berdakwah. Emang hemat-hemat suara aja karena jadwal saya ini penuh. Besok malam nanti pakai suara dari mana lagi? Ya, jadi saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan kepada ibu bapak. Bukan saya sengaja berhenti, saya menghemat suara saya supaya besok malam dan seterusnya masih bisa digunakan. Yang paling penting adalah jaga kuah Islamiyah, bersatu kita. Silakan yang mau demo, silakan demo, tetapi tidak boleh berkelahi sesama muslim. Jaga ukhuwah Islamiyah. Barakallahu bil ayati wa dzikril hakim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. La ilaha illahu alallahi falyatawakkalil mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.